guitar. Kici-kici. Thank you untuk Bonita. Aku melo kandol aja. Mati naik leru. Kak Gendi, melo icik ke hendak aku. Thank you untuk Murai Rimba Kediri. Terima kasih. Ada juga Murai Rimba.